Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Melanjutkan pembahasan tentang zakat dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadis yang ke-23 dari bab ini yaitu tentang rikaz. Ya. Nanti kita akan sebutkan makna dan maksud daripada rikaz. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fir rikazi al-khumus muttafaqun alaih. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa fir rikazi al-khumus, dan dalam rikaz ada kewajiban seperlima. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini potongan dari sebuah hadis. Ya, diambil di sini bagian yang terkait dengan kita, pembahasan kita yaitu pembahasan zakat. Nabi SAW mengatakan bahwa dalam rikaz ini ada kewajiban seperlima. Ya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apa makna rikaz? Rikaz atau harta rikaz secara bahasa, rikaz adalah mencakup al-malul madfun, harta yang terpendam, atau yang kedua al-ma'din. Al-ma'din adalah barang tambang, ya. Jadi secara bahasa mencakup kedua makna tersebut. Yang pertama al-malul madfun, harta yang terpendam ini kalau bahasa kita orang Indonesia biasa menyebut harta karun, ya. Jadi sesuatu yang sudah jadi, mungkin ada apa kunci emas misalnya, atau misalnya pedang emas misalnya, atau nggak mesti emas, perak atau kalung, gelang, yang jelas harta benda yang sudah jadi kemudian terpendam atau tersimpan ya di suatu tempat kemudian ditemukan. Yang tadi kita sebutkan orang-orang kita menyebutnya dengan istilah harta karun, ya. Adapun makna kedua, ma'din, secara bahasa rikas juga masuk padanya ma'din. Ma'din ini yang harta tambang ya, yang belum jadi. Misalnya masih berupa seperti pasir ya, emas campur tanah pasir ya, atau yang lain lah, bukan hanya emas, mungkin juga yang lain. Nah, ini dalam bahasa Arab ma'din namanya ya, al-ma'adin, ma'din. Sekarang rikaz yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua-duanya atau salah satunya? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis Nabi itu adalah makna yang pertama tadi, yaitu khusus harta karun ya, harta yang sudah jadi kemudian terpendam ya, ditemukan dalam sebuah tempat yang tersimpan seperti itu misalnya. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Pendapat kedua mengatakan bahwa ma'din juga termasuk barang tambang yang belum jadi, belum terbentuk, belum terolah. Ini juga masuk, ini pendapat Abu Hanifah. Ya. Mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan rikaz adalah khusus barang-barang yang sudah jadi atau harta karun, atau dalam bahasa Arab disebut difnu al-jahiliyah, jadi harta terpendam dari orang-orang dulu, jahiliyah. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ya. Mereka mengatakan seperti disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab Ad-Darari Al-Mudhiyah, mayoritas ulama mengatakan bahwa ma'din ya, yang belum terolah itu ya, tidak disebut rikaz. Ya. Menurut jumhur, walaupun tadi kita sebutkan kalau secara bahasa boleh juga disebut rikaz, namun dalam hadis bukan itu yang dimaksud ya, dalam hadis yang dimaksud adalah harta karun ya. Nah, jadi kalau begitu setelah kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan rikaz adalah khusus harta karun, maka di sini kembali kepada hadis Nabi mengatakan wa fir rikazi al khumus, dalam rikaz ini ada kewajiban 1/5 ya, artinya 1/5 dikeluarkan, diambil darinya, kemudian pemilik ya, yang menemukan harta karun itu dapat 4/5-nya. Ya, 4/5-nya untuk dia pribadi, 1/5-nya dikeluarkan. Ya. Nah, apakah ini disebut zakat ya, seperti zakat-zakat yang lain? Ya, sebenarnya ini berbeda dengan zakat ya. Kalau zakat seperti yang lalu itu kan ada aturan-aturan nisab, ada haul ya kan, ada syarat-syarat yang kita telah lewati. Kalau ini rikaz tidak ada padanya syarat-syarat itu. Nisabnya berapa? Tidak ada. Harus mencapai umur haul 1 tahun dulu baru dikeluarkan apa tidak? Tidak juga. Ya, jadi dalam hadis Nabi ini tidak ada persyaratan haul atau nisab. Lalu kapan dikeluarkan kalau seperti itu? Ya, dikeluarkan saat menemukan. Ya, tidak tunggu 1 tahun dulu. Kapan menemukan? Ya, saat itu diambil 1/5 darinya. Ya, itu terkait dengan haul. Nisabnya ya tidak ada juga. Jadi misalnya dapat harta karun itu 1 ton, ya sudah keluar 1/5 darinya. Atau dapat hanya 1 kilo, ya keluarkan 1/5 darinya. Ya, tidak ada nisab. Atau kurang dari itu, hanya dapat sekian gram, ya juga keluarkan 1/5 darinya. Tidak ada nisab. Kemudian juga terlewatkan tadi dalam pengertian rikaz. Kembali lagi kita ke pengertian rikaz. Apakah harta simpanan yang tersimpan tadi semua harta atau khusus emas dan perak saja? Sebagian ulama menghususkan ya emas dan perak, sehingga kalau temuan-temuan selain emas dan perak, ya intan, berlian dan lain-lain, tidak. Menurut sebagian ulama, ulama yang lain mengatakan semuanya tidak terkhusus emas dan perak. Dan ini yang lebih kuat, ini pendapat jumhur ulama. Kata Syalban rahimahullah, wa huwa madhhabul jumhur wa ikhtarahu Ibnu Hazm wa mala ilaihi Ibnu Daqiq al-Aid. Ini pendapat mayoritas ulama, yaitu tidak khusus emas dan perak. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm, Ibnu Daqiq al-Aid, dan dulu Imam Malik rahimahullah sempat bimbang, pada akhirnya beliau berpendapat seperti itu. Tidak khusus emas dan perak. Tapi madhab Syafi'i menghususkan emas dan perak. Jadi kalau ditemukan batu-batu mulia yang mahal, menurut Syafi'i enggak ada kewajiban 1/5. Tapi menurut mayoritas ulama tetap. Jadi pendapat yang lebih kuat, apapun yang ditemukan dalam arti bukan khusus emas dan perak. Ya. Maka dikeluarkan darinya 1/5. Ya. Baik. Diterangkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa madhhabul jumhur 'adamu ishtiratin nisab. Madhab jumhur ulama terkait dengan nisab, tidak ada nisab. Ya, sehingga berapapun yang dia dapatkan, keluarkan darinya 1/5. Wakhtarahu Ibnu al-Munzir wa as-Sanani wa as-Syaukani. Dan ini pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama berikut ini, Ibnu al-Munzir, Sanani dan Syaukani. Kemudian terkait dengan haul juga, la yushtaratu al-haul. Tidak disyaratkan haul indal jumhur, menurut jumhur atau mayoritas ulama rahimahumullah. Ya, jadi dikeluarkan kapan dia mendapatkannya. Kalau dapat tiap hari, ya keluarkan tiap hari. Dapat sebulan sekali, ya kasih sebulan sekali. Dapat seumur hidup sekali, ya sudah waktu itu saja. Ya, jadi tidak ada haul. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah kita tahu apa itu rikaz, berapa yang dikeluarkan, ya. Kemudian 1/5 yang tadi dikeluarkan untuk siapa? Kalau zakat ada 8 sasaran, ya, dan insyaallah lain waktu kita akan bahas tentang 8 masraf, tempat penyaluran zakat. Yang jelas kalau zakat itu sasarannya, ya. Nah, apakah 1/5 dari khumus rikaz, 1/5 dari rikaz juga seperti zakat, sasarannya ke salah satu dari 8 asnaf atau ke 8-8-nya? Ya, di sini juga terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Memang ada yang mengatakan bahwa ini seperti zakat, ada pula yang mengatakan tidak, ini justru seperti ghanimah. Ya, ghanimah itu rampasan perang, ya. Nah, namun kedua pendapat itu ya ijtihad para ulama, tidak ada dalil yang jelas tentang ini, sehingga beberapa ulama mengatakan ini kembalinya kepada pimpinan muslimin untuk menyalurkan kemana yang paling maslahat dari maslahat-maslahat yang sifatnya umum bagi muslimin. Nah, dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah halaman 378, walaysa fi sunnati ma yashhadu sarahatan li ahadil qawlain 'ala al-akhir. Tidak ada dalam sunnah Nabi yang mendukung secara tegas salah satu dari dua pendapat yang tadi disebutkan. Walidzalika ikhtartu fi ahkamir rikaz anna masrafahu yarji'u ila ra'yil imam. Karenanya saya memilih pendapat seperti dalam kitab saya Ahkamur Rikaz, bahwa tempat penyalurannya itu kembali kepada pimpinan muslimin. Ya, yadh'uhu haitsuma taqtadhihi maslahatud daulah. Dia letakkan, dia salurkan kemana yang maslahat, ya, bagi negeri muslimin. Mana yang lebih maslahat? Oh, misalnya ini sekarang dibutuhkan bantuan kepada para korban bencana misalnya, sudah kasih mereka kalau menurut pimpinan muslimin seperti itu. Atau ini muslimin sedang membutuhkan sarana untuk tempat pengungsian, ya, bikin sarana dengan itu, boleh saja. Ya, wa huwa alladhi ikhtarahu Abu Ubaid al-Amwal. Pendapat inilah yang dipilih oleh seorang ulama bernama Abu Ubaid al-Qasim bin Salam dalam kitab beliau yang berjudul Al-Amwal. Ya. Dan ini juga yang disebutkan oleh beberapa ulama yang lain, seperti ya, Syekh Al-Bassam mengatakan wa masrafuhu yakunu li masalihil muslimin al-ammah, dan tempat penyalurannya adalah kepada maslahat muslimin secara umum. Wala yakhussu bil aqsam ats-tsamaniyah, tidak khusus kepada 8 asnaf zakat itu. Ya. Wa bihadza fazakatur rikaz az ashbah syai' bil fai' al-mutlaq. Karenanya mirip dengan fai'. Ini zakat rikaz atau 1/5 dari rikaz ini mirip dengan fai'. Tapi juga enggak persis dengan ghanimah, ya. Namun di sini dikembalikan kepada pimpinan muslimin. Kemudian berikutnya hadis setelahnya, hadis ke-24, wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, fi kanzin, terkait kanzun, suatu harta tersimpan. Wajadahu rajulun fi kharibah, yang dia temukan di tempat yang sudah hancur, artinya misal desa yang sudah tidak dihuni, begitu ya, kharibah. Dia mengatakan in wajadtahu fi qaryatin maskuna, kalau kamu temukan harta itu di suatu desa yang dihuni, fa'arifhu, maka kamu umumkan apa yang kamu temukan itu. Wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskuna, tapi kalau kamu temukan di desa yang sudah tidak berpenghuni, fafihi, maka pada harta temuan itu, wafir rikaz, dan pada rikaz itu ada kewajiban seperlima. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Di sini dikatakan juga dalam footnote bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah juga mensahihkan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Jami' 5658. Ya. Nah, ini hadis menerangkan kepada kita suatu hukum yang mirip dengan rikaz. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ya, kepada seseorang yang menemukan sebuah kanzun, harta simpanan, ya. Mungkin ini bedanya dengan yang sebelumnya rikaz. Kalau ini ya harta tersimpan mungkin di rumah, ya, mungkin tergeletak di suatu tempat. Tapi kalau rikaz itu disebut difn, ya, dafin, sesuatu yang tertanam, ya, itu bedanya. Jadi rikaz ditemukan mungkin ketika seorang menggali sumur atau bikin fondasi atau yang semakna dengannya, menemukan hal seperti itu. Nah, itu rikaz. Kalau ini kanzun yang dimaksud di sini, ya mungkin yang tadi kita sebutkan, ya, orang menemukan di sebuah rumah tergeletak, di bawah pohon tergeletak misalnya, atau tersimpan di tempat-tempat tersembunyi, tapi tidak tertanam di dalam tanah. Ya. Nah, bagaimana dengan harta yang seperti ini? Nabi mengatakan, kalau kamu dapatkan harta semacam itu di desa yang berpenghuni, masih ada penghuninya, maka umumkan. Tapi kalau kamu dapatkan harta itu di desa yang sudah tidak berpenghuni, maka yang seperti itu, ya, dan dalam rikaz ada kewajiban seperlima, 4/5 diambil, 1/5 ditunaikan kewajibannya. Nah, jadi di sini Nabi SAW memberikan perincian, ya, perincian harta temuan seperti ini. Berarti kata beliau, kalau itu memang di tempat yang berpenghuni, ini hukumnya masuk ke hukum luqatah istilahnya, ya. Luqatah itu barang temuan. Luqatah ada hukumnya tersendiri. Seseorang menemukan barang berharga, misalnya satu kantong berisi uang atau berisi emas. Di mana? Ya, di desa. Di desa mana? Ini banyak misalnya penghuninya di situ. Nah, ini namanya luqatah. Kewajibannya harus diumumkan selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun tidak ada yang mengambil, baru boleh digunakan. Ya, boleh digunakan. Ya. Nah, itu luqatah. Secara globalnya begitu. Perinciannya luqatah pun ada beberapa perincian lagi. Ya, tentu dibahas di dalam bab luqatah, hukum-hukum barang temuan. Ya. Tapi perincian berikutnya, kalau ditemukan barang ini di desa yang sudah tidak berpenghuni, ya, sudah tinggal puing-puing, ya, ibaratnya begitu, penghuninya sudah pergi semuanya. Ya, Nah, ternyata ditemukan barang itu mungkin punya orang yang tertinggal, tapi kita nggak tahu siapa. Ya, yang jelas ditemukan barang tersebut. Maka yang seperti ini dihukumi seperti rikaz. Dihukumi seperti rikaz, yaitu dikeluarkan darinya kewajiban seperlima. Nabi katakan wafihi wafir rikazi al-khumus. Fafihi wafir rikazi al-khumus. Pada barang itu yang tersimpan tadi dan rikaz ada kewajiban seperlima. Ya. Diterangkan oleh Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Beliau wa tafriqu syara' bainal mukhtalifaini haqiqatan fa yufarraqu bainahuma bil hukm. Syariat membedakan antara dua hal ini, ya. Dan ini perbedaan yang hakiki sehingga secara hukum dibedakan pula. Wa anna hunaka farqan bainal luqatah wa bainar rikaz. Jadi di sana ada perbedaan hukum terkait dengan barang temuan, yaitu luqatah dengan rikaz. Ya. Farikazu liwajidihi wa alaihi fihi al-khumus. Kalau rikaz dan yang tadi barang temuan tadi yang disimpan, maka bagi yang menemukan berkewajiban memberikan kewajiban seperlima darinya dan 4/5 untuknya. Kalau luqatah diumumkan. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi itu mana hadis yang tadi kita baca, ya. Dan ini juga memberikan faedah bahwa yang ditemukan itu tidak mesti dalam bentuk emas dan perak juga, mungkin selain emas dan perak, ya, dari barang-barang yang memang bernilai. Kemudian berikutnya hadis yang ke-25 wa an Bilal ibn al Harits radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha fil ma'adinil qabaliyyati as-sadaqah rawahu Abu Dawud. Ya. Dari Bilal ibn al Harits, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha, beliau mengambil minal ma'adinil qabaliyah, dari harta tambang qabaliyah, as-sadaqah, mengambil darinya sadaqah. Riwayat Abu Dawud. Ya, hadis ini secara sanad dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ada kelemahan, hadis ini lemah, ya. Sehingga ya sekedar hadis ini saja tidak bisa dijadikan hukum. Namun perlu kita ketahui di sini apa maknanya al-ma'adin, seperti yang kita terangkan tadi, barang tambang, ya kan? Qabaliyah ini nama suatu tempat, nama suatu daerah. Jadi diriwayatkan bahwa Nabi mengambil sedekah dari hasil penambangan di Qabaliyah, ya, kurang lebih begitu maknanya. Nah, tadi kita sebutkan kalau hadis ini sahih, ya kita ambil darinya suatu hukum, ya, maknanya begitu. Karena kalau dhaif, ya kita tidak ambil darinya suatu hukum, ya. Namun sebagian ulama mengatakan di sini seperti diterangkan oleh siapa, As-Sunani rahimahullah dalam kitab Subulus Salam. Ya, bahwa Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan, jadi secara umum ada anjuran untuk sedekah, ya. Jadi para penambang barang-barang tambang, ya, di sana ada anjuran untuk bersedekah darinya. Berapa? Bebas. Tidak ada ketetapan. Kapan? Ya, juga tidak ada seperti zakat haul, tunggu satu tahun, enggak. Kapan saja dia menambang, dia ada darinya sedekah. Berapa terserah. Ya. Ini pendapat Ahmad dan Ishaq. Pendapat yang lain mengatakan ini kewajiban sedekahnya 1/5. Ya, ini ikut pendapat mungkin Abu Hanifah ya, yang mengatakan bahwa rikaz termasuk barang tambang. Ya, namun tadi kita katakan ini pendapat yang lemah. Ya. Jadi wallahu alam di sini hadis ini tadi kita sebutkan lemah sehingga tidak ada kewajiban konsekuensi suatu kewajiban dari barang tambang, tapi secara umum kalau dia bersedekah ya lebih bagus ya demi kehati-hatian, karena ini juga akhirnya menjadi pendapat sebagian ulama seperti tadi saya sebutkan yaitu Ahmad dan Ishaq. Ya, walaupun ini sifatnya sedekah bebas ya, tidak terikat. Wallahu alam. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Ya, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan baik.